dekat ke pancuran pei di Bogor angin ngamuk. Rumah saya kebakaran gara-gara tompor meduk. Hati aneh gemeteran pei warawiri keserimpet. Rumah saya kebanjiran gara-gara got mampet. Hati-hati kompor meduk. Hati aneh jadi jangan ribut, jangan pada kalang kabut. Jakarta kebanjiran teh di Bogor angin ngamuk. Rumah saya kebakaran gara-gara kompor meduk. Aneh jadi gemeteran warawiri keserimpet. Rumah saya kebanjiran gara-gara got mampet. Coba tenang jangan ribut, jangan pada kalang kabut. Udah dah, sampai.